ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهنئ الجميع بمجيء شهر رمضان. رسول الله صلى الله عليه وسلم memberikan kabar gembira tatkala bulan Ramadan tiba. Dari hadis inilah para ulama menyimpulkan bahwasanya dianjurkan kita mengucapkan selamat atas hadirnya, datangnya bulan Ramadan. Beliau mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Au syahru barakah, bulan berkah. Faradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan ini. Tuftahu fihi abwabul jinan. Sejak tadi malam, tatkala hilal Ramadan lahir, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Wasufidati syayatin, setan-setan dibelenggu. Wafihi laylat. Ini Nabi ketika mengucapkan selamat kepada para sahabatnya akan hadirnya bulan Ramadan, beliau mengingatkan ada apa di bulan Ramadan ini. Bukan sekedar ya selamat ya, selamat puasa Ramadan. Tapi beliau menjelaskan secara detail ada apa di sini sehingga pantas untuk disambut, pantas untuk mendapatkan ucapan selamat. Fihi lailatun khairun min alfisha. Di bulan Ramadan ini ada satu malam, satu dari 29 atau 30 malam, ada satu malam khairun min alfisha, yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad. Orang yang gak bisa dapat nih malam ini, maka dia orang yang terhalang dari kebaikan. Gimana kebaikan yang begitu besarnya lalu disia-siakan. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita di bulan Ramadan ini. Berupa semangat, energi, kekuatan dalam memanfaatkan Ramadan ini dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini musim panen yang sebenarnya. Panen raya untuk semua umat Islam di penjuru dunia. Tapi ahibati fillah, tentunya di antara ibadah yang perlu dilakukan di bulan Ramadan ini, selain tentunya membaca Al-Quran Al-Karim, kita perlu ngaji ilmu yang di dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab tauhid atau aqidatut tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita sampai ke bab kedua, yaitu fi bayani makna tauhid wa anwa'ihi. Bab penjelasan tentang makna tauhid dan macam-macamnya. Kemudian pembahasan pertama adalah berkaitan dengan tauhid rububiyah. Ada beberapa pasal yang akan dibahas oleh beliau. Yang pertama, fi bayani makna tauhid rububiyah, tentang makna tauhid rububiyah dan fitrah yang manusia diciptakan di atasnya, serta pengakuan orang-orang musyrikin terhadap tauhid rububiyah. Kemudian di pembahasan kedua, penjelasan tentang makna kalimat Rabb. Rabb, apa sih makna Rabb? Kita sering berdoa mengatakan Rabbi ghfirli. Kita berdoa Rabbana atina. Setiap sholat kita selalu mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa sih makna Rabb ini? Sebuah kalimat yang sangat familiar dengan kita. Tapi sebagian kita ketika membaca kalimat itu tidak menghayatinya. Maka dengan itu kita akan memahaminya nanti dari penjelasan Syekh. Beliau kemudian membahas tentang makna Rabb ini dalam Al-Quran, di dalam Sunnah. Dan ya perspektif umat-umat yang tersesat dalam bab rububiyah dan membantah mereka. Kemudian di pembahasan ketiga, beliau akan menjelaskan khudu'il qawun fil inqiyat wa ta'alillah. Bahwasanya ciptaan Allah semuanya ini sejatinya tunduk dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang di langit dan yang di bumi. Binatang-binatang pun, ikan-ikan pun, mentari, bulan, bintang-bintang, awan, itu semua tunduk kepada Allah Azza wa Jalla sang pencipta. Ya, sebagian manusia juga tunduk, tapi banyak di antara mereka yang menyimpang. Kemudian ada pembahasan keempat tentang bayan manhajil Quran fi itsbat wahdaniyatillah fil khalqi war rizqi wa ghairi dzalik. Pembahasan tentang metode Al-Quran dalam menetapkan keesaan Allah dalam penciptaan, dalam pemberian rizki. Gimana sih Allah menetapkan hal ini? Agar manusia enggak lagi cari rizki di tempat lain gitu loh. Maka ada metode yang dibawa atau yang dipakai dalam Al-Quran Karim agar manusia beriman akan rububiyatullah tabaraka wa ta'ala. Dan pembahasan yang terakhir di bab ini atau di Tauhid Rububiyah adalah pembahasan bayan istilzam Tauhid Rububiyah di Tauhid Uluhiyah. Yaitu konsekuensi atau komitmen orang yang menetapkan Tauhid Rububiyah, dia mau tidak mau harus mentauhidkan Allah secara uluhiyahnya. Tapi ahibati fillah, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, karena pembagian Tauhid menjadi tiga, terkadang oleh sebagian orang dianggap salah satu bentuk Trinitas. Gimana sih masa Tauhid tiga? Ya Tauhid-Tauhid lah. Kan mengesakan Allah Azza wa Jalla. Betul. Jadi pembagian ini sekedar untuk membantu orang memahami Tauhid. Wa ilah yang kita tauhidkan adalah Allah Jalla Jalalu. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi pembagian ini hanya untuk membantu orang memahami. Bagaimana sih cara kita mentauhidkan Allah yang benar? Dan ternyata pembagian ini sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ini contohnya. Ada orang yang dia itu percaya Allah pencipta. Dia percaya, ngasih rezeki kau siapa? Allah. Yang menciptakan kau? Ya Allah, kata dia. Terus kenapa engkau meminta rezeki kepada pepohonan? Ke tempat-tempat keramat. Kenapa engkau masih berangkat ke lautan untuk memberikan sesajen untuk Nyai Roro Kidul mungkin? Atau untuk penunggu yang ada di sana? Kenapa engkau lakukan itu? Sebagian orang mengatakan, loh kan anak percaya Allah pencipta. Tapi yang engkau lakukan ini bertentangan dengan Tauhid Uluhiyah. Disinilah kita bisa memahami bahwasanya ketika orang menetapkan Allah sebagai pencipta, bisa jadi dia melakukan kesyirikan di bentuk yang lainnya. Kemudian contoh lain. Membahayakan Tauhid dibagi tiga. Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, Tauhid Al-Asma' Al-Sifat. Ada orang yang beribadah kepada Allah, tapi dia meyakini bahwasanya ada orang yang bisa meramal masa depan. Tahu dengan yang gaib, dengan apa yang terjadi. Loh, orang ini bagaimana? Dikatakan muwahhid, Iya, dia percaya Allah sebagai pencipta, dia beribadah kepada Allah, tapi ada masalah dia ketika dia menetapkan ilmu yang khusus milik Allah kepada makhluk. Jadi terjadi penyimpangan dalam tauhid dia. Tapi kalau dia sholat loh, dia berangkat haji loh, iya. Tapi dia meyakini bahwasanya ada yang mengetahui yang gaib selain Allah Azza wa Jalla. Kenapa paranormal masih banyak jemaah? Karena masih ada yang berangkat bertanya kepada mereka tentang yang gaib, tentang masa depan. Kenapa masih ada yang percaya dengan zodiak? Emangnya tahu mereka dengan masa depan kita? Ini berkaitan dengan tauhid. Maka pembagian ini sekadar untuk membantu kita memahami bagaimana Allah Azza wa Jal ditetapkan dalam penciptaannya, dalam peribadatan kita kepada Allah, dan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla Jalal. Tapi barakallahu fikum, insyaAllah kita akan membaca apa yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan di beberapanya. Nah, silakan dibaca di halaman 31. Bab 2, makna tauhid dan macamnya. Pasal 1, tauhid rububiyah. Tauhid adalah meyakini keesaan Allah dalam rububiyah, ikhlas beribadah kepadanya, menetapkan baginya nama-nama dan sifat-sifatnya, serta menyucikannya dari kekurangan dan cacat. Dengan demikian, tauhid ada 3 macam, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Setiap macam tauhid memiliki makna yang harus dijelaskan agar jelas perbedaan antara ketiganya. Barakallahu fikum. Nah, ini makna tauhid. Ketika kita bicara kajian tauhid, bukan berarti kajian pakai kitab tauhid. Apabila kajian tersebut membahas tentang rububiyatullah, membahas tentang keikhlasan dalam beribadah hanya untuk Allah, membahas tentang asma wa sifat, walaupun pakai kitab tafsir, maka itu kajian tauhid. Contohnya, kajian tafsir surat Al-Fatihah. Di situ kajian tauhid. Dari mulai Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in. Tauhid semuanya. Jadi terkadang ada sebagian orang yang salah faham. Rasulullah SAW ketika mengajarkan tauhid ini pakai kitab apa? Pakai Al-Quranul Karim. Sehingga kalau kita melihat ada tafsir khusus ayat-ayat hukum. Tafsir ayatul ahkam. Ada beberapa, nggak banyak. Tapi berkaitan dengan tauhid, kalau kita baca juz amma, satu juz full itu, masuk kita mungkin ke juz tabarok, itu hampir keseluruhannya berisikan tentang tauhid. Ini berkaitan dengan kajian tauhid. Setelah kita memahami, apa sih makna tauhid itu? Makna tauhid itu bukan kitab tauhid. Tauhid itu meyakini keesaan Allah dalam rububiyahnya. Ikhlas beribadah kepadanya. Ini mengesakan Allah dalam peribadatan kepada Allah. Kemudian menetapkan baginya nama-nama dan sifatnya. Serta menyucikannya dari kekurangan dan cacat. Itu tauhidul asma wa sifat. Sehingga Syekh kenapa menguraikan lebih detail lagi, supaya kita enggak salah langkah. Jangan sampai setan menyesatkan kita dari arah yang kita enggak sadar. Berapa banyak orang yang mengaku muslim tapi mencari pesugihan, mencari rezeki dengan cara yang tidak diridhai Allah Jalla Jalaluh. Berangkat ke tempat-tempat keramat. Ya masalahnya, tauhid dia bermasalah. Kenapa masih ada hari seperti ini, orang yang percaya dengan manusia-manusia yang menggandakan uang. Percaya dia. Dia bisa bikin uang itu ganda. Emangnya dia pabrik uang? Punya mesin pencetak uang? Atau siapa dia? Semoga dengan pembagian ini, kita akan lebih mudah untuk memahaminya. Tapi kita masuk ke tauhid rububiyah. Nah, silakan. Makna tauhid rububiyah dan pengakuan orang-orang musyrik terhadapnya. Tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa Dia sendiri yang menciptakan seluruh makhluk. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Surat Az-Zumar ayat 62. Barakallahu fikum. Nih. Ini uraian untuk tauhid rububiyah. Mengesakan Allah dalam segala perbuatan Allah. Dengan meyakini, nih, ini apa sih perbuatan Allah? Yang pertama di sini dibahas bahwasanya Allah sendiri yang menciptakan seluruh makhluk. Semuanya. Jadi pencipta itu hanya ada satu. Karena ada beberapa manusia yang mengatakan ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan cahaya. Ada. Pencipta semuanya itu Allah Azza wa Jalla. Iblis, itu ciptaan Allah juga. Dan iblis tidak bisa mencipta apa-apa, dia makhluk. Maka Allah katakan, Allahu khaliqu kulli syai. Allah menciptakan segala sesuatu. Tapi bicara virus. Kita masih masa pandemi. Kalaupun dikatakan, mungkin sebagian orang berpendapat, kayaknya ini ada konspirasi. Tapi manusia itu tidak menciptakan apa-apa. Tidak. Dari ciptaan Allah. Mereka ciptaan Allah. Yang mereka perbuat juga ciptaan Allah Azza wa Jalla. Beras. Bisakah manusia menciptakan beras? Nggak bisa. Tapi buat nyamuk. Mungkinkah manusia kalau dari semua benua dipilih orang-orang tercerdas, dikumpulin, lalu dikasih dana yang unlimited untuk membuat seekor nyamuk? Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Maka tatkala kita berbincang tentang rububiyatullah, mengesakan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah, yang pertama adalah meyakini Allah pencipta segala sesuatu. Ini yang pertama. Baik, lanjut. Sesungguhnya Allah adalah pemberi rizki bagi setiap manusia, binatang, dan makhluk lainnya. Allah berfirman, Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Barakallahu fik. Tadi kita bicara Allah yang menciptakan, ternyata Allah juga yang kasih rizki. Kita harus yakin itu. Semuanya. Makanya orang tua, jangan bingung sama rizki anaknya. Kenapa? Allah yang nanggung dia. Di bangsa jahiliyah, sebelum datangnya Islam, sebagian orang Arab itu kalau punya anak yang tidak diharapkan kehadirannya, itu dibunuh sama mereka. Karena takut makan rizki orang tuanya. Dia namanya manusia, kan dia tahu berapa penghasilan dia. Dia tahu berapa pengeluaran dia tiap bulan. Dia tahu cukup untuk berapa orang hasil kerja dia. Ketika ada satu anak yang lahir lagi, berpikir, aduh ini repot nih anak. Nggak cukup. Maka Allah sebutkan, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Jangan kalian itu membunuh anak kalian karena kelaparan. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami yang kasih rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Kami kasih rezeki kepada mereka. Anak-anak itu rezeki kami yang nanggung. Bukan bapaknya. Dan terbukti jemaah. Bapaknya mati, anaknya hidup. Terbukti. Orang-orang yang di PHK, kantornya, perusahaannya tutup, pegawainya hidup. Kenapa? وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satupun yang hidup di muka bumi ini, semuanya kecuali Allah yang nanggung rizq. Makanya jangan khawatir, Muslim tuh yang mentauhidkan Allah dan rububiyahnya, maka dia enggak khawatir dengan masa depan. Ketika dia mencari rezeki, dia juga udah tahu rezekiku ditanggung loh sama Allah. Dia tidak akan mencari dengan cara yang haram. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha wa ajrah." Manusia itu enggak akan mati sampai sempurna bagi dia rizki dan ajal. Berarti antum gak akan mati kecuali sempurna rizki yang diberikan kepada antum. Yang di PHK tadi, antum gak bakal mati kecuali sudah habis rizkinya. Fattaqullaha wa ajmilu fittal. Setelah Nabi menjelaskan tentang tauhid rububiyah, tentang penentuan rizki yang Allah menanggungnya, Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan bertakwalah kepada Allah dan carilah rizki itu dengan cara yang baik, yang indah. Kenapa? Karena yang di sisi Allah itu enggak boleh atau enggak bisa didapat kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Ya. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rizki. Jadi sekali lagi mukmin itu tenang hidupnya. Di PHK ya udah bismillah. Binatang aja punya rizki, padahal gak pernah sekolah. Masa anak yang bisa sekolah dikasih sama Allah akal, dikasih dengkul, bisa berpikir dan bisa berjalan. Ini tauhid rububiyah. Meyakini bahwa Allah pemberi rizki. Sehingga kita gak cari rizki di mana? Di lautan. Dalam rangka kita ya mengadakan mungkin sesembahan, sesajian. Untuk siapa? Lautan itu ciptaan Allah. Ikan-ikan yang di lautan itu juga ciptaan Allah Jalla Jalaluh. Buah-buahan. Ada orang yang mungkin ingin bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Tafadhal. Makanya kalau bicara petani, wajib keluarkan zakat nanti. Kalau sudah sampai nisabnya. Itu bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jal. Yang punya tanaman lainnya yang wajib zakat, bentuk syukurnya, keluarkan zakatnya. Berikan hak orang miskin. Kenapa? Yang menciptakan itu Allah Azza wa Jal. Bukan penunggu itu bumi. Bukan penunggu itu lautan. Enggak. Memang ada jin yang Allah ciptakan. Tapi mereka tidak menciptakan apa. Baik. Yang selanjutnya, yang ketiga. Bahwasannya dia adalah penguasa alam dan pengatur semesta. Dia yang mengangkat dan menurunkan, dia yang memuliakan dan menghinakan, serta maha kuasa atas segala sesuatu. Dia pengatur perputaran siang dan malam, dan dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Allah berfirman, Qulillahumma malika mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulk. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Katakanlah, ya Allah yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tanganmulah segala kebajikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rizki siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab atau batas. Ali Imran ayat 26-27. Barakallahu fikum. Ini bentuk tauhid rububiyah, keyakinan kita akan keesaan Allah dalam rububiyahnya. Allah itu menciptakan, Allah itu memberikan rezeki, Allah itu yang berkuasa di alam semesta ini. Allah yang berkuasa. Jadi kalau bicara kadangkala melihat kekuatan Yahudi, konspirasi mereka terhadap umat Islam, ingat yang berkuasa bukan Yahudi. Siapa yang berkuasa di muka bumi ini, di alam semesta ini? Allah Jalla Jalaluh. Ini juga membuat kita sadar. Kalau engkau menjadi penguasa, ingat engkau itu hanya pesuruh. Siapa saja yang sedang berkuasa, ingat engkau budak. Gak lama kekuasaan yang ada di tanganmu dicabut sama Allah. Diberikan kepada yang lain. Karena Allah penguasa. Keyakinan ini harus ada di diri setiap muslim. Apalagi orang-orang yang sedang menjabat sebuah kekuasaan yang terkadang dia lupa sama Allah Azza wa Jal. Seperti Fir'aun. Tatkala berkuasa, dia lupa daratan. Akhirnya ditenggelamkan di lautan. Allah yang mengatur. Ya. Ada yang ya mungkin di atas jadi pejabat, ada jadi rakyat biasa. Kalau kita lihat jualan orang, orang berjualan. Apa yang dijual sama orang? Ada yang anak kalau malam hari kadangkala lewat pasar. Ada di Jember sini. Itu ada yang jualan sayur ini, sayur ini. Ada yang jualan tomat, ada yang jualan kacang. Ada yang jualan pete, ada yang jualan Allahu Akbar, semuanya. Siapa yang ngatur mereka? Apakah pemerintah Kabupaten Jember yang memberikan arahan kepada orang-orang agar kamu jualan ini, kamu jualan ini, kamu jualan ini, kamu jualan ini ya? Siapa yang mengatur? Allah Jalla Jalaluh. Sebagian orang jadi petani, sebagian orang jadi karyawan, sebagian orang jadi nelayan. Siapa yang ngatur? Allah Azza wa Jalla. Makanya terus terang, ada tanda-tanda kebesaran Allah yang sering kita abaikan. Kalau masuk pasar itu, baca apa? Baca kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu Akbar. Ucapan tauhid. Melihat berbagai macam makanan, berbagai macam orang jualan, semuanya ini dibawa kendali sang pencipta Allah Jalla Jalla. Nggak ada yang bisa keluar dari aturan Allah. Semuanya dalam kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Oke, ada orang yang mungkin keluar dari aturan Allah, menyimpang dia. Tapi nggak akan keluar dari kekuasaan Allah. Dia tetap akan mendapatkan hukuman atas apa yang dia lakukan. Malam, siang, siapa yang ngaturin? Bisakah kita Indonesia umpamanya, kita ini lagi ada acara ya, gimana malamnya kita bikin lebih panjang? Gak bisa. Hujan, yang sampai hari ini ya kita masih mendengar berita-berita banjir bandang. Beberapa yang terdampak dengannya. Gempa yang kita juga di Jember kemarin merasakannya. Siapa coba? Oh, itu lempengan buminya bergerak. Atau lempengan buminya patah. Thayyib. Siapa yang bikin patah? Siapa yang menentukan patahnya jam sekian, jam sekian? Siapa? Rabbul Alamin. Semuanya itu Allah Azza wa Jal. Dan ketika kita meyakini ini, kembali seorang mukmin itu akan tenang hidup. Gak ada putus asa. Di PHK putus asa, gak kenal putus asa seorang yang beriman. Yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Seorang istri yang diceraikan sama suaminya, yang dalam benak dia, selama ini ana itu ibu rumah tangga Ustaz, ana gak punya apa-apa. Tenang. Engkau punya Tuhan gak? Siapa yang memberikan rezeki kepadamu? Suami apa Allah Azza wa Jal? Ya Allah. Kadangkala suami itu menceraikan, kadangkala suami mati. Tapi Allah Jalla Jalalu Hayyun Qayyum. Itu nanti kita akan bicara lagi tentang sifat-sifat Allah. Tapi di sini kita meyakini Allah yang mengatur segala-segalanya. Sehingga apapun urusan yang kita hadapi, kita punya Allah Azza wa Jal. Bahkan bagaimana tatkala kita sholat, kita mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu terus. Ketika sujud, kita mengatakan Subhana Rabbi. Nih kalimat Rabbi. Subhana Rabbiyal A'la wabihamdi. Ketika rukuk kita mengatakan Subhana Rabbiyal Azim. Rabbi. Engkau katakan itu. Ketika engkau bangkit dari rukuk hendak berdiri, engkau mengatakan Sami Allahu liman hamida. Rabbana walakal hamd. Rabbana. Ya Allah. Engkau Rabb kami. Sehingga kita ini benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Rabb. Karena Allah yang punya segala-galanya. Yang hari ini jadi pejabat, besok bisa turun. Besok bisa sakit, bisa mati. Yang hari ini gagah perkasa, ya besok bisa berada opnam di atas ranjang di rumah sakit. Kenapa? Karena kita semua makhluk yang tidak dapat keluar dari kekuasaan Sang Pencipta. Baik, dilanjutkan. Allah telah menafikan sekutu atau pembantu dalam kekuasaannya, sebagaimana dia menafikan adanya sekutu dalam penciptaan dan pemberian rezeki. Allah berfirman, Hada khalqullahi fa'aruni madha khalaqalladhina min dunih. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Lanjut. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah, atau siapakah dia yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezekinya? Barakallahu fikum. Nih, setelah Allah menetapkan bahwa dia penguasa, dia pencipta, dia yang berkuasa, dia yang mengatur, dia yang memberikan rezeki, lalu Allah menjelaskan enggak ada selain Allah. Kalau bicara penciptaan, maka di sini yang kita baca surat Luqman ayat 11, hadza khalqullah. Ketika Allah menceritakan langit yang diciptakan bighairi amadin tarawunaha, engkau lihat langit tuh diciptakan tanpa ada tiang-tiang yang menyanggahnya. Lalu Allah mengatakan hadza khalqullah. Ini ciptaan Allah Azza wa Jalla. Tunjukkan mana ciptaan sesembahan-sesembahan kalian? Apa yang diciptakan mereka sehingga disembah? Kalau dia pencipta, pantas disembah. Tidak mencipta, tidak berkuasa, tidak memberikan rizki, disembah. Makanya Allah benar-benar marah kepada orang yang melakukan kesyirikan. Gimana dia? Tidak menggunakan akalnya. Kalau orang bicara pakai logika, tolonglah, ini Allah mengajak orang untuk berpikir. Tunjukkan mana ciptaan selain Allah Azza wa Jalla. Bicara rizki, Allah sebutkan. Kalau Allah gak kasih rizki sama kalian, kalian mau cari di mana? Ketika Allah tahan turun hujan, kebakaran hutan di mana-mana, orang bisa ngapain? Gak bisa ngapain. Makanya keyakinan kita, Allah pemberi rizki, membuat kita tatkala gak turun hujan, angkat tangan kita. Istisqa. Allahumma sqinal ghaitha. Ya Allah, turunkan hujan buat kami. Sirami kami, ya Allah. Maka meyakini tauhid rububiyah itu mengantarkan kepada tauhid uluhiyah. Maka Allah menafikan, enggak ada loh. Allah ajak orang berpikir, amman hadzal ladzi yarzukukum? Siapa yang kasih rezeki sama kalian? Siapa? Baik, lanjutkan. Allah menyatakan pula tentang keesaannya dalam rububiyahnya atas segala alam semesta. Dia berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Lanjut. Dia juga berfirman, Inna Rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Barakallahu fikum. Dan hal ini kita lakukan setiap rakaat sholat kita. Mengulang-ulang kembali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbul Alamin. Alam. Kalau bicara, oh itu bencana alam. Oh ada kejadian alam. Ingat, alam ini ada pemiliknya. Siapa? Allah Azza wa Jal. Maka bicara rububiyatullah, itu atas semua alam semesta. Kita lihat bintang-bintang yang ada di langit. Mungkin ada galaksi. Baru lagi ketemu ini, ketemu itu. Manusia mau berangkat ke... kemana? Ke Mars mungkin. Ada yang mau berangkat ke bulan. Kemanapun kau pergi, itu milik Allah Azza wa Jal. Allah berkuasa di sana. Kemudian dijelaskan nih. Di ayat yang selanjutnya di surat Al-A'raf ayat 54. Tentang Allah itu. Siapa sih Allah Rabb kalian? Dia yang menciptakan langit dan bumi. Di 7 masa. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Kemudian dia yang menyebabkan siang dan malam berkejar-kejaran begitu cepat. Allah yang menciptakan matahari. Kenapa diingatkan? Karena ada orang nyembah matahari. Karena dianggap besar. Ada lagi yang menyembah banyak. Ini ada yang nyembah matahari. Kalau siang nyembah matahari. Kalau malam nyembah bulan. Kalau bulannya hilang ya nyembah bintang. Semuanya itu berada dalam aturan Allah Azza wa Jal. Penciptaan. Perintah itu di sisi Allah Azza wa Jal. Tabarakallah Rabbul Alamin. Allah itu Rabb alam semesta ini. Sehingga memang kalau kita mau bicara, menerjemahkan kalimat Rabb ini kadangkala ya diterjemahkan Tuhan ya. Tapi orang kadangkala kalau dia tidak memahami dengan detail makna Rob ini, kurang penghayatan dia ketika dia berdoa memohon kepada Allah. Baik, kemudian ada penjelasan di sini bahwasanya manusia semuanya itu secara fitrah mengakui keberadaan Allah Azza. Nanti nggak perlu dalil yang banyak sekali untuk menjelaskan. Kenapa? Di dalam dirimu, engkau sebenarnya meyakini pencipta itu Allah Azza wa Jal. Sudah tertanam di sana. Nah, silakan dilanjutkan. Allah menciptakan semua makhluk di atas fitrah pengakuan terhadap rububiahnya. Bahkan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah dalam ibadah juga mengakui keesaan rububiahnya. Qul mar rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul fa'anna tuhfa. Qul fa'anna tusharun. Katakanlah, siapakah yang mempunyai langit yang tujuh dan yang memiliki arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang dia melindungi? Tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Barakallahu fikum. Nih, Allah sebutkan. Bagaimana kondisi orang-orang ketika ditanya, Man Rabbus Samawati Saba? Wa Rabbul Arshil Ka'adhim? Siapa Rabbnya langit yang tujuh lapis? Yang memiliki arsy yang besar? Siapa? Jawaban mereka, Lillah, itu milik Allah Azza wa Jal. Ini orang kafir, orang musyrik ditanya, jawabannya Allah. Karena nggak mungkin dia mengatakan yang menciptakan langit tujuh lapis itu berhala-berhala itu. Nggak mungkin. Atau dia akan mengatakan bahwasanya patung yang dia sembah itu yang menciptakan. Orang patung itu engkau yang bikin. Kok lalu akan meyakini ini pencipta? Lah. Maka jawaban mereka, ditanya lagi siapa yang di tangannya segala kekuasaan. Ya Allah lagi. Kalau bicara sesembahan-sesembahan yang disembah enggak ada. Maka kenapa masih melakukan kesyirikan? Kenapa kau tidak mintanya sama Allah? Kalau engkau meyakini hal itu. Makanya tauhid rububiyah. Meyakini keberadaan Allah. Kekuasaannya. Dia yang memberikan rezeki. Dia yang mengatur. Ini sebenarnya ada di fitrah manusia. Nggak ada keraguan sebenarnya. Nah, dilanjutkan. Jenis tauhid ini diakui oleh semua orang. Tidak ada umat manapun yang menyangkalnya. Bahkan hati manusia sudah difitrahkan untuk mengakuinya, melebihi fitrah pengakuan terhadap yang lainnya, sebagaimana perkataan para rasul yang difirmankan Allah. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ardh. Berkata rasul-rasul mereka, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Barakallahu fiik, subhanallah jemaah. Dari tertanamnya tauhid rububiyah, keyakinan akan keberadaan Allah sang pencipta, sang penguasa, itu tatkala terjadi perdebatan, para utusan Allah itu mendakwain kaumnya, lalu mereka menentang. Maka para rasul mengatakan, Afillahi syak, Afillahi syak, Fatiris samawati wal ard. Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Ada keraguan tentang keberadaannya, tentang keesannya? Ada keraguan? Tidak ada keraguan sebenarnya. Oleh karena itu, kalaupun ada yang mengingkari, itu kan adu saat seperti Fir'aun. Bas mengingkari dengan lisannya. Karena kita bicara keyakinan ini tempatnya bukan di lisan. Di sini. Keyakinan tadi. Maka Allah sebutkan bagaimana di surat Al-Isra ayat 102, di surat An-Naml ayat 14, Allah mengatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusum zulman wa uluwa. Mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan. Wa illa dalam diri mereka, Allah sebutkan mereka meyakini kebenaran. Akan adanya Allah Azza wa Jalla bahwa dia yang berhak disembah. Mungkin kita mendengar di masa kini ada orang-orang komunis yang ateis, yang mereka tidak beriman akan keberadaan Allah Azza wa Jalla, yang mungkin saat ini ya setelah runtuhnya Uni Soviet, mungkin Cina memimpin dalam keyakinan ini, mereka tidak meyakini keberadaan Tuhan. Bohong. Kenapa? Gimana dia ditaruh di mana akalnya itu? Kalau dia mengatakan tidak ada Tuhan. Coba dibaca firman Allah di halaman 35, Am khuliqu di ayat di atur ayat 35-36. Yang bawah ya Ustaz. Iya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Barakallahu fikum. Makanya ketika ada yang mengatakan la ilaha wal hayat mada, tidak ada Tuhan, tidak ada, hidup ini ya sudah, urusannya materi aja kita. Ada yang mengatakan wa ma yuhlikuna illa dahr, ya kita mati itu bukan karena ada yang mematikan kita, tapi karena umur. Ini ungkapan-ungkapan orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah Azza wa Jal, mengingkari kekuasaannya, bahwa dia hidup seperti ini, lalu tatkala mati selesai semua urusannya, itu omongan. Tapi kalau diajak berpikir orang itu, enggak. Gimana kalau dikatakan yang mematikan kita itu umur, usia? Ada orang umur 15 tahun mati, ada fulan umurnya bayi baru lahir mati, ada orang yang umur 70 tahun baru mati. Berarti siapa yang mematikan? Kenapa itu baru lahir mati? Kenapa ini 15 tahun mati? Kenapa itu 70 tahun mati? Usia? Ya, kalau bicara usia seharusnya tua semua matinya. Jadi kalau bicara orang-orang ateis yang tidak percaya dengan Tuhan, coba tanya. Terus engkau ada gimana? Siapa yang menciptakan engkau? Engkau bikin dirimu sendiri. Yang membuat mereka seperti itu sombong dan zalim. Sehingga dia tidak mau tunduk kepada sang pencipta. Dia mau mengatur hidupnya semau dia. Tapi di dalam jiwa dia tetap ada keyakinan. Kalau keberadaan dia ini karena ada yang mengadakan. Maka tanda-tanda keberadaan Allah ini sangat banyak sekali. Bahkan dikatakan fi kulli syai' lahu ayah. Di segala sesuatu ada tanda. Di segala sesuatu. Kalau di diri kita sendiri ya. Kalau kita memegang dada kita. Lalu kita mendengar ada suara yang berdetak di sana. Ada jantung yang memompa. Yang begitu kokohnya. Sejak hari lahir kita. Sampai hari dipakai. Anak punya jantung ini kira-kira sudah 45 tahun dipakai. Alhamdulillah. Anak punya mata ini ya sama umurnya. Anak punya kaki seperti itu. Siapa yang menciptakan? Allah Jalla Jalla. Kalau engkau sedang makan, nah nanti nih, waktu berbuka. Supaya kita dapat menjadikan Ramadan ini, mendekatkan diri kita kepada Allah, dan kita semakin bertakwa. Ketika engkau makan, biasanya orang itu duduk di meja makan, ya beberapa menit sebelum berbuka. Coba engkau renungkan makanan yang ada di atas meja makan itu. Siapa yang menciptakan? Bagaimana bisa sampai ke situ? Yang kolak, ini dari pisang, umpamanya kolak pisang. Bayangin siapa yang numbuhkan pisang? Bagaimana Allah mengaturnya sehingga pisang itu bisa sampai ke meja kita? Kalau antum sendiri yang harus tanam pisang, Allah, Allah ngatur. Semuanya Allah mudahkan. Bicara beras. Beras ini ada beras yang dari luar negeri. Sampai ke Indonesia. Kau berpikir, kau bisa sampai ditanam di sana. Entah bagaimana proses menanamnya, proses menjemurnya, proses packingnya, terus berjalan sampai ke rumah kita. Allahu Akbar. Siapa yang mengatur? Allah Azza wa Jalla. Ketika kau melihat semut yang berjalan, kok bisa jalan semut ini? Kok faham dia dengan jalannya berangkat ke sana, ketemu kawannya? Nanti kadang-kala terjadi ngobrol di antara mereka, jalan bareng-bareng. Siapa yang ngatur dia? Apakah antum yang punya rumah ngatur? Pakai mic ya semut-semut. Mulai hari ini jangan tinggal di rumah ana ya. Ana udah capek urusan sama semut itu. Kucing. Siapa yang mengatur kehidupan kucing? Antum lihat keluar anaknya. Lucu-lucu anaknya. Allahu Akbar. Kadangkala ada teman-teman yang mengawinkan kucing Anggora atau kucing Persia sama kucing Jawa. Harapannya anaknya itu kayak bapaknya. Ternyata anaknya semua kayak emaknya. Kok bisa ya? Allah Azza wa Jalla. Disinilah kita dari semua yang kita lihat sampai menunjukkan akan keberadaan Allah dan keesaannya. Maka orang-orang yang menolak atau mengingkari itu karena kesombongan belaka. Tapi kita masuk kepada pembahasan tentang pengertian Rabb. Apa sih kata-kata Rabb itu secara bahasa yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam Sunnah? Nah, silakan dibaca. Pengertian Rabb dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta pandangan umat-umat yang sesat. Satu, pengertian Rabb dalam Al-Quran dan Sunnah. Rabb adalah bentuk masdar berasal dari Rabba Yarubbu. Yang berarti mengembangkan sesuatu dari satu keadaan pada keadaan lain sampai pada keadaan yang sempurna. Dan bisa diungkapkan dengan Rabbahu wa Rabbahu wa Rabbabahu. Jadi lafal Rabb adalah masdar yang dipinjam untuk fa'il atau pelaku. Kata-kata Ar-Rabb tidak disebut sendirian kecuali untuk Allah yang menjamin kemaslahatan seluruh makhluk. Adapun jika diidofahkan atau ditambahkan kepada yang lain, maka hal itu bisa untuk Allah dan bisa untuk lainnya. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Jadi kalimat Rabb ini, mungkin kita sering mendengar kalimat tarbiyah. Ada fakultas tarbiyah. Biasanya diterjemahkan pendidikan. Jadi tarbiyah ini adalah memang bagaimana menyampaikan sesuatu secara bertahap menuju kepada kesempurnaannya. Jadi anak bagaimana jadi benar tuh. Rob ini juga disebutkan pemilik, pengatur, penguasa semuanya. Tapi ada proses yang dilewatin. Dan Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Jadi ketika kalimat Rabb ini dikatakan Ar-Rabbu, maka itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau sudah diidhofahkan, ada kalimat lain di belakangnya, maka boleh untuk yang lainnya. Umpamanya, ada yang bertanya, Man Rabbu Hadhiddar? Siapa Rabbnya rumah ini? Maksudnya, pemiliknya. Yang dia mungkin tadi yang membeli, yang membangun, dari bawah sampai jadi, dikatakan siapa pemiliknya. Atau ada orang lihat ada mobil parkir di depan rumahnya. Man Rabbu Hadhi Sayyara? Siapa Rabbnya mobil ini? Boleh digunakan seperti itu. Sebagaimana dikatakan Rabbul Alamin hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Rabbus Samawati wal Ard adalah untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi kalimat Rabb ini bisa digunakan untuk selain Allah apabila diidhofahkan, ditambah kalimat lain. Tapi kalau hanya Rabb saja, maka hanya untuk Allah. Kita ketika berdoa mengatakan Rabbi. Kenapa? Tadi makna Rabb itu. Dia yang menyampaikan sesuatu secara bertahap menuju kepada kesempurnaannya. Rabbi, engkau ya Allah, aku dulu ya air mani. Melalui proses sampai keluar. Dulu aku gak bisa jalan. Lewat bisa jalan. Gak bisa bicara. Terus benar-benar Rabbi. Allah itu Rabbi. Rabbana. Sehingga kalau kita melihat doa-doa para nabi, mereka lebih sering pakai Rabbana daripada pakai Allahumma. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, berikan kepadaku anak keturunan yang saleh. Ketika Nabi Ibrahim berdoa untuk keluarganya dan untuk kota Mekah, Rabbana, Rabbana. Ketika membangun Ka'bah, Rabbana, taqabbal minna, Rabbana. Mintanya seperti itu. Kenapa? Karena memang kalimat ini benar-benar mencakup. Karena ini milikmu ya Allah. Engkau yang ngurusin aku. Artinya, aku mau minta ke siapa? Nggak ada yang memberikan rezeki kecuali engkau. Nggak ada yang ngatur aku kecuali engkau. Ini pengertian Rob. Baik. Lanjut ke pengertian Rob menurut pandangan umat-umat yang sesat. Nah. Pengertian Rob menurut pandangan umat-umat yang sesat. Allah menciptakan manusia dengan fitrah mengakui tauhid dan mengakui Rob sebagai sang pencipta sebagaimana firman Allah. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fatarannasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Tabarakallahu fikum. Naam jemaah, bicara fitrah ini. Jadi semua dilahirkan itu membawa keyakinan Allah sebagai pencipta. Allah Rabb. Nah. Dan gak akan berubah. Sampai kapanpun walaupun anaknya orang kafir. Walaupun anaknya umpamanya juru kunci kesyirikan. Lahir di atas fitrah dia. Ini sudah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Terus bagaimana terjadi penyimpangan? Nanti kita akan lihat. Bahkan kita akan baca di surat Al-A'raf nih. Ayat 172, silakan dibaca. Wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidana. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Barakallahu fikum. Itu di alam dzar. Bagaimana Allah menanyakan, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahid. Makanya hadis Nabi yang mungkin kita sering dengar, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang lahir itu dia lahirkan di atas fitrah. Maksud fitrah ini adalah meyakini Allah sebagai pencipta. Maka dari sinilah kenapa seorang anak yang mati belum baligh, baik itu anaknya orang kafir, harapan terbesar dia masuk surga. Walaupun ketika di dunia dia dikuburkan di kuburan orang-orang kafir. Kuburannya sama mereka. Ada yang mengatakan mereka nanti akan ditanya tentang kesaksian. Dan kalau bicara ditanya tentang kesaksiannya, fitrah dia mengatakan, qalu bala syahidna. Semua dilahirkan di atas fitrah. Yang menyebabkan anak itu jadi majusi, jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi agama yang macam-macam, siapa? Kedua orang tuanya, lingkungannya. Jadi kesyirikan ini sesuatu yang baru yang datang. Dan ini ya kerjaan setan lagi. Bagaimana iblis tatkala diusir dari surga, dia berjanji akan menyesatkan semua. La uwiyannahum ajma'in, semuanya aku akan sesatkan. Dan memang itulah yang terjadi. Setan ini berusaha untuk menyimpangkan manusia dari jalan kebenaran. Taiba. Mungkin bisa masuk ke halaman 40. Taib. Yang di bawah alinea terakhir, syirik dalam tauhid rububiyah. Syirik dalam tauhid rububiyah dengan menetapkan adanya dua pencipta yang serupa dalam sifat dan perbuatannya adalah mustahil. Akan tetapi sebagian kaum musyrikin meyakini bahwa Tuhan-Tuhan mereka memiliki sebagian kekuasaan dalam alam semesta ini. Setan telah mempermainkan mereka dalam menyembah Tuhan-Tuhan tersebut, dan setan mempermainkan setiap kelompok manusia berdasarkan kemampuan akal mereka. Barakallahu fikum. Jadi bicara syirik dalam rububiyah ini, enggak akan ada yang menetapkan adanya dua pencipta yang sama, enggak. Biasanya mereka akan meyakini beberapa kekuasaan. Makanya dikatakan syirik itu adalah hak milik Allah full diberikan kepada yang lainnya. Sehingga ada yang berpendapat ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan terang. Ini yang mengatakan Tuhan mereka dua. Nanti ada lagi yang berpendapat, ya ini Tuhan yang ngatur petir. Ini Tuhan yang ngatur jodoh. Ini Tuhan keberuntungan. Sehingga kalau kita ngelihat mungkin di Yunani ya, yang ada dewa-dewi itu, ada Dewi Fortuna, ada Dewi apalagi, ada dewa ini, ada Zeus, macam-macam. Nggak ada yang satu sama, nggak bisa mereka. Maka mereka hanya ya sebagian, oh ini sebagiannya punya ini, sebagian yang milik ini. Padahal Allah itu satu, Esa. Ini adalah permainan setan yang membuat orang keluar dari tauhid. Baik, dilanjutkan. Ada sekelompok orang yang diajak untuk menyembah orang-orang yang sudah mati dengan jalan membuat patung-patung mereka sebagaimana dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Ada pula sekelompok lain yang membuat berhala-berhala dalam bentuk planet-planet. Mereka menganggap planet-planet itu mempunyai pengaruh terhadap alam semesta dan isinya. Maka mereka membuatkan rumah-rumah untuknya serta memasang juru kuncinya. Mereka pun berselisih tentang penyembahannya. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, dan ada pula yang menyembah planet-planet. Dan ada pula yang menyembah planet-planet lain, hingga mereka membuat piramida-piramida dan masing-masing planet ada piramidanya sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Ya jemaah, ini hasil kerja iblis. Karena manusia dilahirkan di atas fitrah. Kok bisa kemudian dia nyembah planet? Di masa Nabi Ibrahim ya, bagaimana ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang-bintang. Ana masih ingat tatkala ana ke Madrid di museum sana. Ana melihat ada itu yang planet-planet yang digambarkan. Ana tanya, ini siapa? Ini Pluto katanya. Ini Mars. Ini Jupiter. Ini loh, betul ternyata. Mereka menggambarkan planet-planet itu memiliki kekuasaan. Ini bicara tauhid rububiyah, bahwasanya kita mentauhidkan Allah dengan kekuasaannya. Ternyata ada yang melakukan kesyirikan dalam kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Diberikan kepada makhluk-makhluk. Dan mereka menggambarkannya. Nanti tadi disebutkan, ada juru kuncinya, ada tata cara ibadah yang dilakukan. Siapa yang bekerja? Iblis lagi. Manusia yang bekerja jadi juru kunci biasanya cari fulus. Itu yang terjadi. Maka kita harus benar-benar berhati-hati. Ada yang mungkin disebutkan yang menyembah api. Ada yang menyembah kemudian ya kelompok penyembah pohon-pohon besar. Pohon besar. Di mana ada pohon besar dikasih sarung. Ada batu besar dikasih kain. Kenapa? Kenapa benda itu diperlakukan seperti itu? Ada keyakinan. Keyakinan inilah yang menyebabkan dia akhirnya mengagungkan benda-benda tersebut. Akhirnya menuhankan mereka. Baik, ada ucapan Ibnu Qayyim mungkin perlu kita baca. Nam, tafadhal. Ada pula yang menganggap berhala-berhala itu mewakili hal-hal yang gaib. Ibnu Qayyim rahimahullah berpendapat pembuatan berhala pada mulanya adalah penggambaran terhadap Tuhan yang gaib. Lalu mereka membuat patung berdasarkan bentuk dan rupanya agar bisa menjadi wakilnya serta mengganti kedudukannya. Kalau tidak begitu, maka sesungguhnya setiap orang yang berakal tidak mungkin akan memahat patung dengan tangannya sendiri, kemudian meyakini dan mengatakan bahwa patung pahatannya sendiri itu adalah Tuhan sembahannya. Barakallahu fikum. Iya jemaah. Jelas nih. Di mana engkau pahat itu patung, lalu ditaruh, lalu disembah? Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar marah kepada kaumnya. Dihancurin tuh patung-patung yang dianggap Tuhan oleh mereka. Lalu ketika mereka menangkap Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim ditanya, "A'anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang melakukan ini wahai Ibrahim kepada Tuhan-Tuhan kami? Kata Ibrahim, tanya sama mereka. Tanya. Coba ngobrol sama mereka. Baru mereka sadar. Karena memang ada keyakinan ini sebagai perantara aja. Jadi gak mungkin dia meyakini ini Tuhanku. Maksudnya dia, ini yang menciptakan aku. Enggak. Terus, ini perantara. Ada Tuhan yang gaib. Kata dia. Makanya orang-orang musyrikin, ketika mereka menyembah patung-patung yang di Ka'bah, ada 360 patung. Ketika ditanyakan kepada mereka, apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, itu hanya sekedar perantara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya mereka meyakini Allah sebagai penguasa, pencipta, ini perantara. Maka ihbati fillah, kaum musyrikin ya, juga ada yang menyembah malaikat ya. Mereka mengatakan malaikat itu adalah putri-putri Allah. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah untuk menyanggah pandangan-pandangan kebatilan orang-orang yang menyekutukan Allah dalam rububiahnya, ini akan kita bahas pada perjumpaan yang akan datang. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, mana kembalikan ke pembawa acara. Jazakillah khair. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Pertanyaan pertama, saya kontrak di rumah bekas tempat jualan dan sekarang saya pun jualan. Dan di rumah ini ada sesuatu gambar yang saya tidak paham itu gambar apa, semacam ada tulisan-tulisan Arabnya, selembar kertas dan di figura. Saya takut, khawatir kalau itu semacam kesyirikan. Nah, yang punya rumah ini saudara saya, Ustadz. Apakah yang harus saya lakukan dan bagaimana cara bertanya atau mengembalikan gambar tersebut? Jazakallahu khair. Barakallahu fiik, ahibati fillah. Nah, ini pertanyaan yang sangat berkaitan dengan tema kita hari ini. Allah Rabbul Alamin. Taib. Bicara yang di dalam figura itu, wallahu alam, bisa jadi itu kaligrafi. Al-Quran dikutunkan untuk dibaca, diamalkan dalam kehidupan ini. Tapi kalau bukan itu, bisa jadi itu raja-raja. Semacam jimat ya, yang kadangkala gambarnya macam-macam, tulisannya gak bisa dibaca. semacam mantra-mantra yang dibuat di situ, maka ini akan membahayakan tauhid seorang hamba. Apakah agama kita menyuruh untuk melakukan hal itu? Enggak. Tapi yang ada di sana itu permohonan kepada siapa? Karena ana pernah baca buku, pernah beli bahkan buku dulu ketika mengkaji tentang ya raja-raja yang dibikin. Di situ ada nama macam-macam. Mereka mengklaim itu nama malaikat. Baik, kalaupun nama malaikat, buat apa? Engkau minta sama malaikat atau minta sama Allah Azza wa Jalla? Dan yang lebih kuat itu nama-nama jin. Sehingga ada unsur meminta kepada jin. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaq. Sesungguhnya ada lelaki-lelaki dari bangsa manusia yang meminta perlindungan kepada jin. Meminta perlindungan kepada Allah, sebutkan ini. Maka jin itu semakin arogan. Semakin buat orang ini takut. Makanya kadangkala tuh yang namanya raja-raja tadi figura, kalau dipindah takut, jangan dipindah. Kenapa? Bahaya nantinya. Betul. Ternyata memang ada ketergantungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tuh lihat jemaah. Model raja-raja yang ada. Seperti itu. Apa maksud? Ada angka-angka ini itu, lihat kita lihat. Nah, hendaklah untuk raja yang seperti itu diambil, kasih penjelasan kepada keluarga, dikembalikan, atau kita dakwain dulu masalah tauhid sama dia. Sebenarnya kita minta sama siapa? Sama Allah. Yang memberikan keselamatan siapa? Allah. Tiap selesai sholat doa kita apa? Allahumma antas salam wa minkas salam. Engkau assalam dan darimu salamatan. Tabarok ta ya dzal jalali wal ikram. Terus kenapa kita harus pasang ini? Kenapa? Apakah di rumah Nabi alaihi salatu wasallam ada seperti itu? Enggak ada. Rumahnya Abu Bakar? Enggak ada. Rumahnya Umar? Enggak ada. Rumahnya Ali? Enggak ada. Rumahnya sahabat? Enggak ada. Terus kenapa ada di rumah kita? Mungkin seperti itu dengan harapan Allah memberikan hidayah kepada dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan kedua, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasihati orang tua yang kebetulan mereka sudah terlanjur berobat ke dukun? Afwan, Ustaz, orang tua ana masih kurang pengetahuan tentang ilmu tauhid, dan bagaimana cara ana meyakinkan mereka bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan syirik dan termasuk dosa besar? Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah. Jadi orang ketika sakit, orang punya hajat lah. Biasanya dia akan menempuh segala cara agar hajatnya terkabul, agar penyakitnya sembuh. Sehingga yang terjadi di masyarakat ini, informasi-informasi disebarkan. Dikatakan oleh engkau, gak sembuh, coba bawa ke fulan. Sembuh kok itu. Coba bawa ke tempat fulan. Jadi ada banyak pengobatan alternatif. Dalam agama kita, boleh pengobatan alternatif selain pakai medis. Medis dokter nih, ada medis herbal ya. Ada juga bekam, ada macam-macam. Kemudian ada alternatif beneran, yaitu ruqyah. Ruqyah. Makanya bagaimana sekarang orang tua dibawa. Orang tua anti sampaikan, ayah yuk kita berangkat ke orang pintar. Karena orang kalau dikatakan ke ustad, malas dia. Aku punya ustad. Udah kita berangkat ke orang pintar. Ustad ini kan orang pintar, maksudnya pintar agama. Kita sampaikan. Dengan harapan nanti ketika ketemu ustad, dia diruqyah, dikasih penjelasan nih tentang tauhid tadi. Karena insya Allah kalau yang ruqyah itu, orang yang mengerti agama, dia akan memantapkan tauhid orang yang diruqyah. dimantapkan dulu. Baru setelah itu diruqyah. Karena kesian orang tua kita yang memang ingin sembuh. Lalu ceritakan kepada orang tua kita perlunya kesabaran. Sama orang kalau gak sabar cari rizki, mencuri. Gak sabar untuk jadi kaya, kalau gak kaya-kaya akhirnya melakukan tindakan yang terlarang. Karena gak sabar. Orang yang gak sabar mendapatkan ujian berupa penyakit, terkadang dia akan berangkat ke tempat-tempat terlarang. Karena sudah lama anak sakit. Rame dulu pengobatan mindah penyakit. Mindah ke ayam, mindah ke kambing, mindah ke sapi. Semuanya adalah salah satu bentuk kezaliman yang dilakukan manusia. Enggak ada yang bisa menyembuhkan itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi Ibrahim AS bagaimana dia menekankan kepada kaumnya yang menyembah berhala-berhala, dia jelaskan tentang Allah Rabbul Alamin, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan. Oh iya Ustaz, ini kan cuma perantara ini. Ya perantara ada yang boleh, ada yang gak boleh. Maka insya Allah tadi mungkin bisa dibawa ke Ustaz dengan mengatakan ini orang pintar agama maksudnya. Nanti dia akan memberikan penjelasan. Kuatkan tauhid ayah. Kuatkan kesabarannya. Sampaikan kepada orang tua kita. Bahwasanya Allah memberikan penyakit sebagai salah satu bentuk sayang kepada hambanya. Maka jangan sampai kasih sayang Allah itu mengantarkan dia kepada kesyirikan. Karena dia gak sabar. Mungkin juga bisa disampaikan cerita-cerita tentang nabi-nabi yang kena penyakit, ya ceritanya Nabi Ayub alaihissalam, bagaimana sakitnya parah. Tetap minta sama, ini loh ayatnya yang mau tunjukkan doanya Nabi Ayub alaihissalam, minta yang seperti ini. Bagaimana orang yang gak punya anak, Nabi Zakaria bertahun-tahun, puluhan tahun, tetap mintanya sama Allah. Kadang-kadang orang kan gak sabaran. Udah lama gak punya anak, lalu ada yang ngasih tahu, oh kok gak punya anak, berangkat ke dukun fulan. Ada yang enggak, yang jodohnya enggak datang-datang. Suruh berangkat ke dukun fulan, dicabulin sama dukun itu. Karena orang ini seakan-akan udah tertutup akal sehatnya, sehingga dia mencari segala cara. Ingat Allah, Rabbul Alamin. Ini yang perlu diingatkan. Jadi orang tua dikuatkan keimanannya, sambil tadi cari solusi, ada gitu. Jangan percaya dengan semua omongan orang. Sampai bohong jemaah. Ingat yang bisa menyembuhkan Allah Azza wa Jalla. Ada keluarga yang berangkat. Ya itu sama. Dikasih tahu orang. Oh berangkat ke fulan. Bukan dukun. Ustaz kata dia. Berangkat. Jadi berangkat ke fulan nanti dikerok. Apa namanya. Punggungnya keluar kayak kerikil-kerikil atau apa. Ini itu. Sihir. Gak sembuh-sembuh juga. Dibohongin. Maka mungkin tadi perlu menguatkan dari sisi keimanan, kemudian secara logika dikuatkan juga, bahwasanya yang menyembuhkan Allah Azza wa Jal, kemudian dari sisi perasaan tentang kesabaran terhadap musibah yang menimpa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kepada Bu Yuliza Bekasi, silakan Ibu bertanya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fiik wa barak. Naam, tafadhali. Afan izin bertanya Ustaz. Yang pertama, ingin penjelasan makna tentang dari surat Ali Imran. Di situ kan ada, dan engkau keluarkan hidup yang mati. Dan engkau keluarkan dari yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Nah, kemudian yang kedua, apakah kita termasuk tidak percaya kepada Allah Ta'ala ketika kita mempersiapkan dana pendidikan untuk anak-anak kita, Ustaz, ke depannya. Masya. Lalu, ya, satu lagi, Ustaz, ini dialami adik saya. Di rumah orang tua dulu itu ada semacam benda yang ditempelkan di dalam dinding, Ustaz. Di dalam dinding itu ketika diambil ternyata ada paku dan ada darah, ada kain gitu kan. Dan mereka percaya adik itu bahwa itu adalah kiriman orang gitu. Sampai sekarang usaha adik saya itu, rumah itu dibuat pakai usaha. Dan usaha adik saya itu sampai sekarang selalu gagal gitu loh, saat apapun yang dilakukan selalu gagal. Katanya sih dari kiriman orang gitu. Lalu bagaimana caranya atau menasehati adik saya itu supaya apa ya Ustaz, muncul kepercayaannya lagi bahwa apapun itu semua dari Allah Subhanahu wa taala gitu, bukan dari kiriman orang. Nah, mohon pencerahannya Ustaz. Tapi syukran. Mungkin kiriman orang benar. Iya Ustaz, begitu. Ya mungkin kiriman orang, kita dapat kiriman paket apa, ada orang-orang kirim sama kita. Iya, tapi itu di dinding Ustaz. Nah, dinding itu sudah bertahun-tahun enggak dibongkar gitu. Begitu dibongkar siap. Ternyata ada itu Ustaz. Nah. Barakallahu fiik. Iya jemaah. Baik. Ini ada pertanyaan, tiga pertanyaan insyaAllah ya. Berkaitan dengan kajian kita hari ini. Yang pertama berkaitan dengan firman Allah. Yukhrijul hayya, tukhrijul hayya minal mayyit. Au yukhrijul hayya minal mayyit. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengeluarkan dari yang mati sesuatu yang hidup. Al hayy minal mayyit. Para mak memberikan penjelasan. Apa ya maksudnya mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Bisa jadi maknanya luas sekali. Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari tanah yang gersang, yang mati. Tidak ada kehidupan sama sekali. Allah menumbuhkan yang hidup dari biji padi. Tahu-tahu hidup. Allah juga mengeluarkan anak ayam dari telur. Yang telur itu kalau dilihat nggak ada kehidupan. Kita goreng, kita makan tuh telur. Tapi dari situ keluar anak-anak yang hidup. Juga maknanya Allah mengeluarkan orang mukmin dari orang kafir. Bapaknya kafir, anaknya beriman. Karena orang kafir ini disebut mayit sebenarnya. Itu makna mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Kalau dari mati yang hidup ya kebalikan dari yang tadi dicontohkan itu. Adapun mempersiapkan diri untuk masa depan, apakah dikatakan tidak percaya sama Allah Azza wa Jal? Enggak. Jadi kita tahu Allah memerintahkan kepada kita untuk bekerja. Apakah orang bekerja itu enggak percaya sama Allah? Enggak. Karena memang disuruh sama Allah Azza wa Jal untuk bekerja. Berkaitan untuk masa depan, Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Untuk menghadapi musuh itu perlu perencanaan, perlu persiapan, perlu bekal ya. Bagaimana orang yang berangkat haji kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kalian cari bekal lah. Bawa bekal. Sebaiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Jadi mempersiapkan untuk masa depan itu diperbolehkan, bahkan diperintahkan orang itu untuk mempersiapkan. Tapi jangan sampai dia bergantung kepada persiapan dia. Itu hanya sebab hatinya tidak di sana. Karena bisa jadi apa yang dia persiapkan habis. Dan kalau dikatakan tabungan buat anak, anaknya mati. Kita enggak tahu menunjukkan misalnya, ya Allah, anak ini persiapan buat anak, anaknya mati. Maka jangan bergantung kepada sebab, tetap bergantungnya kepada Allah Jalla Jalla menciptakan sebab. Adapun berkaitan dengan tadi ada sesuatu yang ditemukan di dalam dinding. Ahibati fillah, sihir itu ada. Sihir itu ada. Kalau dikatakan kiriman dari orang, iya. Orang melakukan sihir, mengirim sihir. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, bagaimana sihir ini bisa membuat orang yang saling mencintai jadi saling membenci. Atau sebaliknya. Bagaimana kisah sihirnya atau penyihirnya Nabi, penyihirnya Fir'aun yang beriman akhirnya kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ada sihir itu. Kiriman-kiriman dari orang itu ada. Orang niat jahat itu ada. Dan kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Itu di antara sebabnya adalah sihir. Ada. Kayak kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Azza wa Jal. Membaca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita baca itu tiap hari berulang kali karena kita meyakini sihir itu ada. orang-orang hasad itu ada. Yang mereka akan melakukan tindakan seperti tadi, bagaimana usaha, dagangannya, tokonya, gak lancar, ada. Jadi kalau itu kiriman orang, bisa jadi kiriman orang. Sekarang yang perlu dilakukan, apa sikap kita kalau ada yang menyihir kita? Itu mungkin yang perlu diajarkan kepada adiknya. Kalau bicara itu kiriman orang, mungkin sihir itu ada. Kita harus yakin dengan keberadaan sihir. Tapi menentukan itu kiriman orang, jangan sampai kita dibodoh-bodohin sama penyihir lagi. Kita tanya, siapa yang mengirim? Fulan. Akhirnya bahaya lagi kita. Karena kita udah datang kepada mereka, minta informasi dari mereka. Yang mendatangi orang seperti itu, sholatnya gak diterima 40 hari. Bagaimana kalau percaya? Maka tinggal analisa yang perlu disampaikan adalah sikap kita terhadap sihir itu. Kalau memang tadi itu benar-benar sihir, disuruh baca Al-Baqarah, ya, minta sama Allah Azza wa Jal. Dengan harapan Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita dari sihir dan orang-orang yang hasad. Hadza wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Nah. Apakah benar pada malam Lailatul Qadar, takdir kita setahun ke depan ditulis kembali sehingga kita disyariatkan untuk berdoa kebaikan? Nah, barakallahu fikum. Haibati fillah, kalau berdoa kebaikan itu sepanjang tahun, bukan hanya Lailatul Qadar. Yang disyariatkan dibaca Lailatul Qadar itu artinya yang lebih utama dibaca, yang banyak dibaca adalah minta maaf malah. Bagaimana ceritanya Aisyah radhiyallahu taala anha? Ara'aita in adraktu ayya lailatin lailatul qadar. Gimana kalau aku dapat Lailatul Qadar itu? Apa yang aku baca? Disuruh baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau cinta dengan maaf, maafkan aku. Jadi itu yang seharusnya kita baca. Tapi doa yang lain minta kebaikan silahkan. Adapun bagian dari pertanyaan tadi yang menyebutkan apakah malam Lailatul Qadar malam penentuan takdir? Iya. Jadi penamaan Lailatul Qadri itu dari asal takdir dan dari asal syaraf. Al-Qadr bimakna syaraf. Yaitu malam kemuliaan. Itu malam ketentuan, malam kemuliaan. Allah Azza wa Jal mengatakan inna anzalnahu fi lail. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundhirin fiha yufraku kullu amrina fiha yufraku kullu amrin hakim. Kata Allah, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang penuh berkah. Kami benar-benar akan memberikan peringatan. Di malam itu ditetapkan semua urusan yang penuh dengan hikmah. Jadi penentuan takdir itu ada penentuan takdir yang di Lauhul Mahfuz yang kita tahu, ya. Penentuan itu 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian ada penentuan takdir setiap hamba ketika berumur 120 hari di perut bundanya. Kemudian ada penentuan takdir setahun sekali. Jadi seperti ada buku induk yang kemudian buku itu diambil lagi untuk setiap perorangan, dituliskan untuk setiap perorangan. Nanti ada takdir tahunan yang seperti yang terjadi pada Lailatul Qadar. Dan takdir itu memang ditetapkan pada malam Lailatul Qadar, bukan pada malam Nisfu Syaban. Bukan pada malam Nisfu Syaban. Karena hadis yang menentukan atau yang menjelaskan hal itu di malam Nisfu Syaban dhaif, dan secara ayat-ayat Al-Quran menetapkan bahwa penentuan takdir tahunan pada Lailatul Qadar. Terus doa apa? Ya doa apa saja sebenarnya minta kebaikan kepada Allah. Cuma tadi yang kita sebutkan, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fiik. Nah, pertanyaan berikutnya silakan Ibu Widuri Ummu Hanan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Nah, silakan. Wafik barakallah. Ustaz, ana ingin bertanya, gimana kalau bayi yang lahir dan meninggal sebelum balik, dia masuk neraka atau surga, dan anak itu terlahir dari keluarga kafir? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallah. Nah, Barakallahu fiik. Nah, ahibbati fillah. Untuk bayi-bayi yang muslim, jelas mereka insyaAllah akan digabungkan sama orang tuanya. Untuk bayi-bayi dari orang tua yang non-muslim, yang kita tahu dia akan dikuburkan, diperlakukan seperti orang tuanya. Dia akan dimakamkan di kuburan orang kafir. Bagaimana dia nantinya? Yang jelas dia tidak bersama bapaknya. Ada yang menjelaskan para ulama bahwasanya dia akan ditanya nantinya. Apakah dia meyakini Allah Rabb mereka? Kalau dia meyakini, ya sudah dia akan masuk surga. Dan kita tahu bahwasanya semua dilahirkan dalam kondisi fitrah. Sehingga pendapat yang mengatakan bayi-bayi orang kafir itu, kalaupun dia akan melalui ujian dan tes untuk masuk surga, insyaAllah mereka akan masuk surga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, teman saya Nasrani yang sudah ana dakwahi tentang tauhid. Dia bilang dia percaya kepada Allah, tapi dia beribadah mengikuti cara Nabi Isa. Bagaimana seharusnya kita menanggapi, Ustaz? Jazakallahu khair. Nah, barakallahu fikum. Baik, ini yang perlu diperjelas. Apakah dia mentauhidkan Allah, kemudian dia beribadah dengan cara Nabi Isa? Kalau ternyata maksudnya dia, iya, betul, ana itu tidak percaya Nabi Isa anak Tuhan. Ana juga enggak percaya Ruhul Kudus juga Tuhan, Maryam ibunya Tuhan enggak. Tapi ketika dia meyakini itu, ini ada apa ya? Ada celah untuk ngajak dia fadhol kalau gitu. Kalau engkau yakin seperti itu, Nabi Isa adalah nabi utusan Allah. Dan dia sudah memberikan kabar gembira akan adanya Nabi setelah dia. Dia bukan anak Tuhan. Akan ada Nabi. Di sini kita jelaskan kepada dia tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Karena memang salah satu cara untuk mengajak orang-orang ahlul kitab kepada agama Allah dengan menjelaskan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penerus Nabi Isa. Bukan Nabi yang baru. Sebelum Nabi Isa ada Nabi. Nabi Musa, Nabi-Nabi yang lain. Dan katakan bahwasanya agama kita percaya dengan Nabi. Nabi Isa, percaya. Nabi Musa, percaya. Bahkan kita gak boleh beda-bedain. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Maka dengan cara seperti itu, semoga dia kemudian masuk kepada Islam. Karena memang Nabi Muhammad SAW melanjutkan Nabi Isa AS sebagai utusan Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir. Naam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ana Ayu dari Bekasi, ana mau tanya bagaimana cara menghadapi ketika iman kita sedang turun. Kemarin ana merasakan kalau ana takut jika jualan ana tidak laku karena teman-teman ana semua berjualan sama dengan ana dan harga yang ditawarkan teman ana itu lebih murah. Jadi ana merasa ana takut jika tidak ada yang ingin membeli jualan ana. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Maka orang yang keluar rumah hendaklah dia berdoa. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Jangan tinggalkan doa ini. Jangan bersandar kepada kepandaian, kecerdasan, tapi bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Udah serahkan sama Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kemudian, bicara dagang, usaha, ada ilmu dagang. Jadi kalau bicara, ana takut gak laku. Ya gak apa-apa, merasa takut gak laku itu bukan ini berkaitan dengan, tadi kita gak percaya dengan rezeki kita. Kita percaya, kan kita katakan, la haula wa la quwata illa billah. Tapi ada sebab yang harus dijalankan. Orang yang bekerja itu bukan berarti dia gak percaya sama rezeki. Dia percaya sama rezeki, dan dia percaya sama Allah yang menyuruh dia mencari rezeki. Nah, ilmu dagangnya dipelajarin. Kalau dikatakan tadi, nanti jual mahal. Bisa jadi nggak laku. Bisa jadi nggak laku. Bisa jadi tambah laku. Ada cerita kawan. Dia jual parfum. Parfum dia paling laris. Kenapa? Karena paling mahal. Padahal sama. Jadi sama. Isinya sama. Dia mengatakan, orang itu bisa jual murah. Antum nggak bisa jual murah. Karena biayanya besar, anak. Anak nggak nuang sendiri. Kenapa kadang-kadang orang jual parfum itu bisa murah? Karena dia nuang sendiri. Sehingga dia tidak menghitung biaya nuangnya. Sedangkan ada orang yang punya perusahaan, home industry, dia gaji orang gitu loh. Sehingga keuntungannya ya nggak bisa kayak yang tadi. Seperti orang punya toko dijaga sendiri sama punya toko, ada orang yang jagain. Maka kadang-kadang harganya berbeda. Maka dilihat kalau ternyata memang harga anti itu anti kemahalan umpamanya. Anti ngambil untung terlalu banyak. Ya bisa jadi anti katakan, anti turunin. Ini bicara ilmu dagangnya. Tapi kalau enggak, Ustaz, anak enggak bisa turunin. Karena anak ngambilnya udah mahal. Ya udah bismillah, anti jualan. Rizki enggak kemana. Bahkan kadangkala orang itu, kalau dagang online, itu kalau ngelihat harga, ada harga 90 ya. Sama barangnya di beberapa place market ini ya. Ada yang harga 90, ada yang 95, ada yang 100. Orang itu malah yang 100 ya, Ma. Takut yang 90, palsu. Padahal sama. Ya rizki enggak kemana. Maka tetap berharap kepada Allah, tapi tetap perlu belajar ya. Harapan anda juga buat teman-teman yang berdagang, yang mungkin alih profesi dari pegawai, kemudian jadi pengusaha, jadi pedagang, perlu belajar juga. Semua ada ilmunya. Selain ilmu syariatnya, ilmu tentang bagaimana menjalankan bisnis agar sukses. Dan ada kawan-kawan kita di Jakarta, mereka bikin tajir ya. Tajir. Itu untuk memberikan pendampingan buat teman-teman yang usaha agar mereka sukses. Ya, salah satu sebab yang harus dijalani. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jamaah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kembali saya sampaikan, Ramadan mubarak alaina wa alaikum. Semoga Ramadan ini menjadi penuh berkah buat kita bersama-sama. Jangan lupa berburu satu malam yang lebih baik dari umur kita semuanya, dari 1000 bulan. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.